Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, fal Islam huwa al-inqiyadu adh-dhahiru bi ta'atillah wa tarku ma'siyatihi. Ini ya. Maka yang namanya Islam adalah ketundukan adh-dhahir secara lahiriah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala wa tarku ma'siyatihi, dan tidak bermaksiat kepada Allah. Artinya meninggalkan maksiat kepada Allah. Maka itu Islam zahirnya. Ya, sebagaimana Syekh telah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya ta'alaq bil qulub. Ya, berkaitan dengan kolbu, kemudian lisan dan amalan, perbuatan atau jawarih. Al-imanu yashmalu al-amala al-batinata mimma yata'alaqu bil qulub. Maka yang namanya iman itu mencakup amal-amal batinah. Ya. Apa namanya? Amal-amal batin. Ya. Lawan dari lahiriah apa? Batin ya. Mimma yata'alaqu bil qulub, yang berkaitan dengan qalbu wa tasdiqiha, dan yang membenarkannya. Ya, itu iman. Makanya kalau disebut rukun iman, itu berkaitan semua dengan keimanan di kolbu. Iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Ya, pada hari kiamat, beriman pada takdir. Itu semua di kolbu. Kalau Islam, amalan. Anta syahada ala ilaha illallah, wa tuqima sholat, wa tu'tiya zakat, wa tasuma ramadan, wa tahujjal bait. Ya, itu. Wa yutlaqul islamu alal iman, wa yutlaqul imanu alal islam. Nah, Islam juga diitlakan, artinya disebutkan, kalau disebutkan Islam secara mutlak, maknanya itu adalah iman. Iman kalau disebutkan secara mutlak, juga maknanya adalah Islam. Ya, kecuali kalau disebutkan secara bergandengan, berarti memiliki makna masing-masing. Ya, saya beriman dan berislam, berarti makna masing-masing. Namun kalau ditanyakan, hal anta muslim, apa kamu muslim? Nah, mana muslim? Berarti itu juga sudah masuk ke beriman. Ya. Fa idza qila al-iman. Ya. Apabila dikatakan al-iman ammal jami'ah. Maka amma al-jami'ah. Kalau dikatakan iman, berarti itu mencakup semua, mencakup iman dan Islam. Wa idza qila al-islamu ammal jami'ah. Apabila dikatakan Islam, itu juga mencakup semuanya. Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Faya'ummu ma yata'allaku bil batini wa zahiri. Maka ini ya'ummu mencakup yang berkaitan dengan batin dan zahir. Wa hakadal imanu idha utliqa ammal jami'ah. Demikian pula iman apabila disebutkan secara mutlak, maka dia mencakup segala semuanya. Okay. Islam juga masuk di situ. Liqaulihi berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih, dalam hadis yang sahih, al-iman bid'un wa sab'un syu'batan. Ya. Syu'batan itu i'rab tabyiz ya. Iman itu bid'un, bid'un itu 3 sampai 9. Iman itu 70-an sab'un, 70-an sekian cabang, 73 sampai 79 cabang. Fa afdaluha, yang paling afdolnya dari iman, qaulu la ilaha illallah, ini ucapan. Wa adnaha, paling ringannya, imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, ini amalan. Wal haya'u minal iman, malu adalah bagian dari iman, ini amal qalbu. Jadi iman itu yang berkaitan dengan 3 hal. Berkaitan dengan apa? Ucapan, amalan, dan perbuatan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, iman juga bisa batal. Karena pembatal-pembatal iman yang disebabkan amalan dia, perbuatan dia, atau keyakinan dia. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mazhab Jahmiyah, enggak, iman itu cukup ma'rifah. Ma'rifah aja. Karomiyah juga demikian. Ya, yang Asy'ariyah membenarkan aja. Namun Asy'ariyah walaupun iman itu ada tasdik saja, cukup membenarkan dikatakan iman, namun konsekuensi iman mereka amalkan. Oleh karena itu, orang-orang yang melakukan pembatal keislaman dalam ucapannya maupun amalannya, bukan keyakinannya, ucapannya maupun amalannya, orang-orang Asy'ari memurtadkan pelakunya. Ya, ini disebutkan di buku-buku fikih. Bahkan Murjiatul Fuqaha juga demikian. Hanya kaum Jahmiyah dan Karamiyah yang hanya membatasi iman di kalbu. Ada orang melakukan pembatal keislaman, lihat dulu hatinya. Siapa tahu hatinya mengingkari. Sejak kapan kita diperintahkan untuk menelusuri hati orang? Ya. Kita hanya menghukumi orang berdasarkan lahirnya, lahiriahnya. Paham gak sini? Walaupun kalbunya mengingkari, namun dia mengucapkan kalimat-kalimat yang membatalkan keislamannya, batal dia Islamnya. Lihat orang-orang yang dulu mengolok-olok sahabat dan Rasulullah. Innama kulna nakhudu wa nal'ab, kata dia. Dia enggak sungguh-sungguh. Wa in sa'altahum la yaqulun innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main-main, gurau-gurau saja. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah pada Allah, pada ayatnya, pada Rasul kalian mengolok-olok? Ya, jangan kalian minta udzur lagi, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Sebelumnya beriman. Ya, sebelumnya beriman. Tapi barakallahu fiik. Ini bisa dipahami ya. Karena merebak tuh mazhab Jahmiyah. Ya, yang membatasi iman di kolbu. Kalau kolbunya belum. Bahkan kalau orang terang-terangan sudah meyakini demikian pun juga sama mereka adalah aja. Itunya. Oh, bisa jadi dia itu mungkin ada syubhat di dengkulnya. Dan seterusnya. Iya dan bila. Mereka itu mubtadi dol. Ya. Walau mengaku-ngaku alusunah. Orang-orang sesat Jahmiyah. Ya. Syaitan berwujud. Ya. Ini wujud mereka. Fal iman huna ya'ummu al-jami'ah, maka iman di sini mencakup semuanya. Fa ya'ummu arkanal Islam, mencakup rukun-rukun Islam. Wa ya'ummu jami'al a'mali adh-dhahirati, mencakup juga seluruh amal-amal zahirah. Kama ya'ummu al-batinata, sebagaimana mencakup juga amal-amalan batin. Kama annahu yashmalu al-ihsan, sebagaimana iman juga mencakup ihsan. Ihsan itu muraqabatullah, senantiasa merawasa, diawasi oleh Allah. Ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antahmudallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya, walaupun engkau merasa tidak melihatnya, maka engkau meyakini bahwa Dia melihat engkau. Muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Tapi berikutnya footnote yang ke-8. Yang ke-8 apa itu? Al-ihsan, al-martabat salisah al-ihsan. Ini martabat tertinggi. Ya, hakikatnya seorang muslim belum tentu mukmin. Tapi kalau sudah mukmin, pasti dia muslim. Namun seorang muslim mukmin sekalipun belum tentu muhsin. Belum tentu muhsin. Ya. Antum mungkin beriman. Antum mengimani uluhiyah Allah, rububiyah Allah, asma sifat Allah. Tapi terkadang kita ini di kamar, di kesendirian, tidak merasa diawasi oleh Allah. Ya. Maka tidak ada muraqabatullah. Kita lagi nongkrong-nongkrong. Kadang-kadang kita gak merasa diawasi oleh Allah. Maka gak ada muraqabatullah. Ihsan ini tertinggi. Dulu sahabat juga begitu. Anzolah tiba-tiba. Aduh kok gini ya. Kalau di dekat Rasul ingat Allah. Ingat akhirat. Ingat surga. Ingat neraka. Pas udah pulang ke rumah kok gini ya. Waduh kalau gini nih dia munafik. Akhirnya Hanzalah jalan sambil ngomong. Nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Abu Bakar. Hish macakul. Kenapa kamu ngomong apaan kayak gitu? Diceritakan oleh Hanzalah. Kalau kita berada di tengah Rasul. Kita ini ingat akhirat. Merasa diawasi Allah. Ini pas di rumah. Abu Bakar, saya juga begitu. Itu lihat dua sahabat yang mulia. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi apa? Saatan ya Allah. Memang ada saatnya begitu, ada saatnya. Kalau orang terus-terusan merasa dia senantiasa diawasi oleh Allah, oh dia berjalan mudah, malaikat terus mengawasi. Ya. Ini lebih ajib daripada malaikat. Malaikat tahu yang gaib. Mereka tahu dengar suara Allah di langit sehingga mereka pingsan. Kekuasaan Allah mereka tahu. Manusia kan enggak tahu ya. Enggak tahu. Kita ini cuma gaib-gaib aja, beriman mana yang gaib. Ya. Ya itulah sifat orang bertakwa yang pertama Allah sebutkan. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang beriman pada yang gaib. Tapi kalau udah kayak gitu beriman pada gaibnya itu luar biasa. Muhsin, derajat tertinggi. Ya, nah kata Syekh bin Baz, amal ihsan bahwa ikmalul ibadati itu. Ini ibadah yang paling sempurna nih, zahiran wa batinan. Ya, lahir batin. Apa itu wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini sebagaimana yang didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu engkau beribadah pada Allah seakan-akan kau melihatnya, kalaupun kau tidak merasa melihatnya, maka engkau meyakini Allah melihat engkau. Ya. Itu dia berarti dia ini juga mengaplikasikan Asmaul Husna. Makanya kata Nabi, inna lillahi 99 isman. Allah punya 99 nama. Man ahsoha dakhala jannah. Siapa yang mengihsoknya? Apa makna mengihsok? Bukan sekedar menghafal, tapi mengamalkan nama-nama Allah tersebut. Mentadaburinya. Bagaimana mengamalkan nama-nama Allah tersebut kalau ditadaburi? Al-Alim, iyalah ditadaburi. Bisa. Allah yang maha mengetahui. As-Sami, Allah yang maha mendengar, ditadaburi. Wah. Dihafal lebih mudah lagi. Orang gak tahu artinya juga bisa ngapal. Ya. Tapi diamalkan itu bagaimana? Diamalkan kandungannya. Nah ini kaitannya dengan muraqabatullah. Dia mau berucap, dia tahu Allah punya nama As-Sami. Dia beramal dengan nama tersebut. Maka tidaklah dia berucap, ya, kecuali yang tidak mendatangkan murka Allah. Karena dia tahu Allah maha mendengar ucapan dia. Al-Basir, dia mau bertindak tanduk, dia tahu. Ya, Allah Al-Basir, dia maha melihat. Maka dia tidak melakukan sesuatu hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dia amalkan itu semua. Inilah muraqabatullah. Derajat tertinggi. Ya. Ini pentingnya ini, mengenal asma wa sifat. Ya. Dan tidak mungkin, kata para ulama, seorang mencapai kesempurnaan ibadah kecuali dia mengenal nama-nama Allah. Yang dengan nama-nama Allah tersebut, dia sempurnakan jati diri dia sebagai hamba Allah. Dengan menyempurnakan ibadah pada Allah. Menghindari larangan-larangan Allah. Menjalankan perintah Allah. Menjalankan sunnah Rasul. Menghindari yang makruh. Menjauhi yang diharamkan. Ya. Bahkan meninggalkan yang mubah. Ini luar biasa. Ya. Meninggalkan yang mubah. Nah, ini luar biasa. Tapi barakallahu fik. Faman abadallaha ala hadzal istihdari. Ya. Maka barang siapa yang beribadah pada Allah dengan sikap istihdar, menghadirkan ya, pengawasan Allah pada diri dia, istihdar itu. Faqad adraka martabatal ihsani. Maka sungguh dia telah mendapatkan martabat kedudukan ihsan. Wajtama'a lahu al-khairu kulluhu. Al khair, kebaikan, kulluhu, semuanya itu berarti ijtama'alahu, terkumpul pada dia. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa. Ya. Dan mereka orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa itu orang-orang bertakwa yang berbuat ihsan? Ya. Tabarakallahu fikum. Dan Allah berfirman, inna rahmatallahi qarib. Ya. Minal muhsinin. sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Ayat-ayat yang terkait makna ini, keutamaan orang-orang yang berbuat ihsan ini sangat banyak sekali. Ya, barakallahu fiik. Kemudian kita masuk di matan berikutnya. Al aslu as-salisu ma'rifati nabiyikum muh ha? Oh, ihsan matanya belum dibaca. Wadalilu sunnah juga belum dibaca ya. Baca deh isi ihsan deh. Kan ada ihsan di sini. Ayo ihsan dibaca ihsan. Dari hafalannya ihsan, jangan dari sini juga semua bisa. Ihsan dari hafalannya. Inna Allah ma'al ladzina taqaw. Antum di restoran ya, sengaja saya tembak, berarti enggak mungkin. Wa tawakkal. Alladhi, bukan alladina. Innahu. Kalau di sebagian matan memang enggak disebutin ayat selanjutnya ya. Nah, lanjut aja. Wa qauluhu ta'ala wa la takun wa la takunu fi sya'nin. Al-ayata. Wa dalilu minas sunnah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa tahujjal baita Balabisna maliyan. Ramadan wa balabisna maliyan. Faqala. Nah, di matan atadri. Kalau di buku ini atadruna. Tapi kalau di matan atadri. Ya. Terus Atakum yu'allimukum birafa. Yu'allimukum am di matan dinakum, di matan yang lain amro dinikum. Ah, sudah itu matannya ya. Ya, terjemahin sendiri capek terjemahin panjang. Pak Hadi mungkin mau terjemahin. Ah, al-aslu salis. Mana Fikri? Fikri mana Fikri? Siapa dia? Ah, Faris. Siapa lagi yang udah hafal? Rey, udah hafal belum? Hah? Belum murja. Eh, Isan tutup lagi bukunya. Coba baca lagi al-aslu asalis. Ayo. Ma'rifatu nabiyikum. Hah? Ya, ma'rifatu nabiyikum. Yang ketiga, mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala anbiya wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam. Al-aslu salis, landasan yang ketiga mengenal nabi kalian Muhammad SAW. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, yang sampai enggak hafal ya. Yang namanya ya Ahlul Bait, semua kaum muslimun yang keturunan dari Bani Muttalib dan Bani Hashim. Apakah dia cucu cicit Hashim atau cucu cicit Muttalib? Karena nanti Hashim punya anak lagi, salah satunya Abdul Muttalib. Nah, Ali Imam Syafi'i itu berjumpa nasabnya dengan Rasulullah SAW bukan di Abdul Muttalib, tapi di mana? Di Hashim. Ya, Syafi' itu anaknya dari Hashim, saudaranya dari Abdul Muttalib. Syafi'. Nah, Syafi' itulah yang jadi kakek buyutnya Al Imam Asy-Syafi'i. Tapi Asy-Syafi'i itu kafir. Sebagaimana Abdul Muttalib juga kafir. Hashim gimana? Sama, nyembah berhala juga. Baik. Nah, Hashim min Quraisy adalah keturunan Quraisy. Quraisy adalah keturunan Arab. Arab min dzurriyyati Ismail. Keturunan anak Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Ya, semoga selawat tercurah kepada beliau. Ya. Dan kepada Nabi kita dengan seafdal-afdal salawat dan salam. Ya. At-ta'liq. Ya. Dibaca deh Isan. Ya, ta'liqnya al-aslu as-salis. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hada huwa al-aslu salis, ini adalah landasan yang ketiga, yaitu mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Fa'alal insan, maka wajib bagi seseorang an ya'rifa nabiyahu, untuk mengenal nabinya. Alladhi arsalahu Allahu ilaihi, yang Allah mengutus beliau. Ya. Untuk kenabian ini, waballaghahu ar-risalata, dan telah menyampaikan kepada beliau risalah kerasulan. Wa bayyana lahu syara'iyah, dan menjelaskan kepada beliau ya apa? Oh, afwan. Ini saya salah terjemahin. Fa'alan insan ayya arifa nabiyahu. Wajib bagi seseorang untuk mengenal nabinya alladzi arsalahu Allahu ilaihi. Ya, yang Allah telah mengutus nabi tersebut kepadanya, kepada muslim tadi, wa ballaghahu risalata, ar-risalata. Dan yang rasul tersebut telah menyampaikan kepadanya, kepada seorang tadi, risalah. Ya. Wa bayyana lahu asy-syara'iah, yang Rasul tersebut telah menjelaskan kepadanya si muslim tadi, ya, berbagai syariat allati amarallahu biha, yang telah Allah perintahkan. Wa awdahalahu al-ibadata, dan Rasul ini telah menjelaskan kepada seseorang tadi ibadah allati khalaqanallahu lah, yang Allah menciptakan kita karenanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Santri baru, coba dibaca sini. Ya, Jauhar. Mulhamad wa nabiyul mulhamati. Ya Allah, hadza nabiyyu, nabi ini adalah Nabi Muhammad SAW, ul anbiya. Beliau adalah penutup para nabi. Ya. Beliau adalah penutup para nabi. Ya. Mana lagi tadi? Li hadhi khatamul anbiya'i wa rasuli wa rasulillah. Wa rasulullah wa khatamul anbiya'i, penutup para nabi. Wa rasulullah, utusan Allah. Ya. Li hadhihi al-ummah, untuk umat ini. Untuk umat ini minal jin wal ins, dari kalangan jin dan manusia sekalipun. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk, ya, jin dan manusia, bukan cuma manusia aja. Maka jin wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Isya mereka juga disunahkan salat ba'diyah 2 rakaat. Malam witir mereka juga disunahkan untuk salat witir, ya, dengan rakaat ganjil. Ya. Itu. Arsalahu Allahu lin-nasi jami'an. Allah mengutus beliau untuk seluruh manusia semua. Qala ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai nabi, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah untuk kalian semua. Qala subhanahu wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk seluruh manusia, basyira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Fasmuhu, nama beliau Muhammad. Fasmuhu, nama beliau Ahmad. Nama beliau adalah Al-Hashir. Nama beliau adalah Al-Mahi. Nama beliau adalah Al-Muqaffi. Li'annahu khatamul anbiya. Karena beliau adalah penutup para nabi. Wa huwa nabiyut taubati. Nabi taubat, nabiul rahmah, nabiul mulhamah. Ya. Hadihi kulluhu asma. Hadihi kulluha asma'uhu. Ini semua adalah nama beliau alaihi salatu wassalam. Lakin asyharuha, yang paling masyhur, wa afdaluha, yang paling afdal, wa azamuha, yang paling agung, Muhammadun. Ada nama beliau Muhammad, isim maf'ul, yang terpuji artinya. Allazi sammahu bihi ahluhu. Yang keluarga beliau yang telah memberikan namanya, yaitu kakeknya. Wa ja'a bihi al-Qur'an. Ya, kemudian Al-Qur'an datang pada beliau, artinya wa ja'a bihi al-Qur'an. Beliau membawa Al-Quran. Muhammadun Rasulullah. Wahada Ahmad. Ya. Waja'a bihi Al-Qur'an. Dan nama inilah yang terdapat di Al-Qur'an. Akhwan Muhammad. Muhammadun Rasulullah. Itu kan. Wahakada Ahmadu. Demikian pula Ahmad. Kama basyara bihi Isa. Sebagaimana diberikan kabar gembira ini oleh Isa. Mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya adalah Ahmad. Pak Harudin, baca berikutnya. Syaibatu. Jaddihi ismuhu Hashim wa sayyidun min sa sayyidun min sayyidun min sa Quraisy kama anna Abdul Muttalib kadhalika wa Hashim min Quraisy qabila azimatun ya Abdul Arabi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sawsatihim in anni min bani Hashim wa huwa Quraisyin. Wahum. Wahum Quraisyin. Nah, baik. Maka beliau adalah Muhammad, bapak beliau, ya Muhammad. Wa abuhu ismu Abdullah. Bapak beliau namanya Abdul. Wajaduhu ismu Abdul Muttalib. Maka beliau Abdul Muttalib. Wa Abdul Muttalib laqabun. Abdul Muttalib itu hanya julukan. Wa illa karena nama Abdul Muttalib fasmuhu Syaibah. Syaibah bin Hashim. Wa abu jadihi, ya. Dan bapak kakek beliau ismu Hashim. Hashim inilah sayyid, penghulunya min sadati Quraisy. Penghulunya dari para penghulu Quraisy, pemuka. Kama anna Abdul Muttalib kadzalik, sebagaimana Abdul Muttalib juga demikian. Ya, pesohornya kaum Quraisy. Wa Hashim min Quraisy, Hashim keturunan Quraisy. Ya, Hashim berasal dari Quraisy. Quraisy itu apa? Qabilatun azimatun. Sebuah suku yang besar, wa hiya afdalul arabi. Ya. Orang yaitu kabilah Arab yang paling unggul. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam min khassatih. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terpilih dari mereka min Bani Hashim wa hum afdalu Quraisy. Yang paling afdal dari Quraisy. Baik. Dadanya nanggung dikit lagi muslim-muslim. Ayo. Dah, ism Fahr Ibnu Malik. Disukun-sukunin Ibnu Malikin Quraisyun Ibnu, mana ada bin? Emangnya antum Muslih bin apa? Ibnu Kinanata. Pelan-pelan bacanya makanya. Jangan ngikutin Parudin ngebut. Antum pelan-pelan. Al-Musta'arabah. Lisanun Arabiyyun Wadihun. Min qahtana walihada yuqalu lahum al-arabu al-aribatu wal-arabu musta'arabatu zurriyati Ibnu Ibrahim Al-Khalili. Nah, Quraisy itu namanya adalah Fahr bin Malik. Ada yang mengatakan Quraisy itu namanya adalah Nadir bin Kinanah. Ya, Kinanah itulah kakek dari Fahr bin Malik. Ya. Nah, Quraisy dari Arab yang musta'arabah, Arab pendatang. Istaraba lisanuha, yang sangat fasih bahasa Arabnya. Fasarolaha lisanun arabiyun wadihun. Maka jadilah ya, orang-orang Quraisy ini pemilik bahasa Arab yang paling fasih. Makanya bahasa Arab yang paling fasih itu di zaman jahiliyah. Zaman sekarang mah udah Bangladesh itu udah. Ya. Udah India, udah Bangladesh. Ya. Udah tercampur. Makanya rujukan bahasa Arab, rujukan bahasa Arab, grammarnya itu Al-Quran, Sunnah, dan ucapan-ucapan syair-syair jahiliyah. Dan ucapan-ucapan kabilah Arab Al-Qadimah. Suku-suku Arab yang terdahulu. Ya, bisa dipahami sini, ini rujukan. Dan juga rujukan ucapan sahabat. Adapun tabi'in, enggak. Karena di masa tabi'in, bahasa Arab sudah mulai mengalami kemerosotan. Dan sudah mulai ada lahan, salah ngomong, salah ucap, salah i'rab. Makanya di masa tabi'inlah Ali bin Abi Thalib memerintahkan agar dibuat pelajaran bahasa Arab. Ya, agar dibuat pelajaran bahasa Arab. Karena di masa tabi'in sudah mulai ya pergeseran. Kalau di sekarang, ajib lagi. Orang Arab, ketemu orang Arab, bisa ngomong Arab, itu udah bagus tuh dia. Berarti dia ngaji. Berarti dia ngaji. Kenapa? Karena kebanyakan bahasa Amiyah. Kalau dia ketemu orang asing bisa bahasa fasih, menyingkir dia. Daripada dia takut dan menyingkir dia. Itu orang Arab saat ini. Ketemu orang asing, orang Indonesia ketemu Taufik, ah ini bukan orang Arab. Ya kan? Tahuan kan wajahnya kan? Tak kengon ini. Boga ya kan? Udah ketahuan nih. Ah udah. Ternyata Taufik bisa ngomong bahasa Arab fasih. Waduh, khawatir pokoknya. Wah, gawat ini. Tapi mana lagi tadi? Fahuwa aktsaru urubah. Itulah yang Arab asli min qahtan. Fahia dan inilah yang apa namanya? Bani Quraisy. Inilah yang Arab asli kebanyakannya itu dan kebanyakan Arab asli itu dari qahtan. Ya. Itu dari Yaman ya, Arab asli. Walihada yuqal al-arabu al-aribah. Oleh karena itulah datang ada Arab, ada al-aribah, pendatang. Wal-arab al-mustahrabah. Arab yang pendatang, datang ke Arab. Wahum min duriyati Ismail. Mereka adalah anak keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Itu setelah yang pandang mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kita lanjut di pembahasan matan berikutnya. Walahu al-umr ya, mengenai umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.